لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qawaidul Muthla yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hampir 2/3 ya. Insyaallah mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menyelesaikan. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Beliau menyampaikan dari berbagai macam perspektif. Baik itu dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, demikian juga dari sisi akal, fitrah dan juga ijma', kesepakatan kaum muslimin. Kita bisa lihat bahwa Syekh rahimahullah ta'ala ketika memberikan bantahan, beliau tidak hanya mencukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal sesungguhnya pada Al-Quran dan Sunnah itu sudah terdapat hujjah qawiyah, hujjah yang sangat kuat. Tapi mengapa beliau juga menyertakan ya dalil akal, dalil fitrah? Karena memang sebagian orang dia tidak mau berpaling kepada Al-Quran dan Sunnah. Lebih mengedepankan apa? Akalnya. Maka beliau selalu berargumen. Selain dari Al-Quran dan Sunnah, beliau bawakan argumen yang sifatnya akliyah atau mengedepankan rasio. Kenapa? Bahwa untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka pahami dengan akal-akal mereka itu juga keliru. Ya, justru akal berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini salah satu kelebihan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kita bisa lihat dari karya-karya beliau. Coba untuk misalnya buka Syarah Usul Al-Thalathah misalnya, selalu ada dalil akal dibawakan oleh beliau tentang wujudillah misalnya, beliau bawakan dalil akal. Karena memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa akal itu tidak selaras dengan nas-nas syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi beliau mampu menunjukkan bahwa akal yang selamat, akal yang lurus, itu senantiasa akan dia berdampingan dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya selaras dia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang beliau akan bawakan satu permasalahan baru, yakni tentang penggunaan lafad ma'iyah dhatiyah. Jadi ada sebagian dari murid-murid beliau menukilkan dari beliau bahwa beliau mengatakan Allah itu bersama dengan makhluknya dengan ma'iyatan hakikiyatan dzatiyatan. Permasalahannya adalah pada lafaz dzatiyahnya itu. Ada pada lafaz dzatiyahnya. Apakah dibenarkan penggunaan lafaz dzatiyah untuk menegaskan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Kata beliau di sini tanbihu tsalits, peringatan atau suatu apa hal yang ketiga yang harus diperhatikan. I'lam ayyuhal qari'ul karim annahu sadara minni kitabatan li ba'di talabah tatadamman ma qultuhu fi ba'di majalis fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqih. Ketahuilah para pembaca yang mulia bahwa telah bersumber dariku sebuah tulisan yang ditulis oleh sebagian para penuntut ilmu, yang tulisan itu mengandung ucapanku dalam permasalahan atau dalam sebagian majelis ketika aku berbicara tentang ma'iyatullah bersama makhluknya. Jadi sebagian murid beliau itu menulis sebuah risalah yang referensinya, rujukannya adalah ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam sebagian majelis beliau. Dzakartu fiha, aku menyebutkan sebagaimana dinukilkan oleh murid beliau tadi dalam tulisan tersebut, anna aqidatana anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqiyatan dzatiyatan. Ini perlu digarisbawahi, dzatiyatan taliqu bihi. Ya, aku sebutkan dalam tulisan tersebut bahwa akidah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ma'iyah yang haqiqiyah dzatiyah, ya, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tulisan dzatiyah ini yang menjadi inti pembahasan dari apa yang beliau sampaikan. Wa taqtadi ihatatuhu bi kulli syai'in ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbiran. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, ini memberikan konsekuensi ilmu, kemudian kekuasaan, pendengaran, penglihatan, kekuatan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu munazzahun ay yakuna mukhtalitan bil khalq aw halan fi amkinatihim. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala munazzahun, terlepas atau dibersihkan ya dari anggapan bahwa Allah itu mukhtalitan bil khalq, Allah bercampur dengan makhluknya. Aw halan fi amkinatihim, atau Allah berada di tempat-tempat mereka. Bal wal aliyyu bidzatihi wa sifatih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dengan zat dan sifatnya. Wa ulubuhu min sifatihi dzatiyah allati la yanfaqu anha. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sifat dzatiyah yang tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu mustawin ala arsyih kama yaliku bi jalalih. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa tinggi di atas arsy-Nya yang sesuai tentunya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika la yunafi ma'iyatahu. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini tidak menafikan sama sekali ya ma'iyah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Liannahu ta'ala yaqul, liannahu ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dipadankan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluk-makhluk-Nya. Mengetahui gerak-gerik makhluk-Nya, kemudian menguasai dan mengatur makhluk-makhluk-Nya. Taib. Kemudian kata beliau, kita kembali ke dalam pembahasan dzatiyah tadi, ada ma'iyah dzatiyah, ma'iyatan haqiqiyatan dzatiyatan. Disebutkan dalam tulisan beliau bahwa Allah itu bersama dengan makhluknya secara hakikah dan dzatiyah. Beliau memberikan konfirmasi. Wa ma aradtu annahu ma'a khalqihi subhanahu fil ard. Tidaklah aku menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan makhluknya di muka bumi ini. Kaifa wa qad qultu fi nafsi hadhihi al-kitabah kama tara annahu subhanahu munazzahun ay yakuna mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihim. Bagaimana mungkin aku mengatakan hal yang demikian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di bumi bersama makhluknya, padahal dalam makalah yang sama, dalam tulisan yang sama, dalam artikel yang sama telah aku katakan sebagaimana yang kau lihat sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari apa? Dari pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan makhluknya atau berada di tengah-tengah tempat mereka. Wa annahul ali bi dzatihi wa sifatih. Dan sudah disebutkan pula dalam artikel tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dengan zat dan sifatnya. Ya. Jadi sebagian orang salah paham terhadap ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, ketika beliau mengatakan dzatiyah, oh berarti beliau menetapkan bahwa Allah itu bersama dengan makhluknya dan zatnya itu berada di bumi ya di tengah-tengah makhluknya. Maka kata beliau, enggak, saya enggak mengatakan seperti itu. Ya, bahkan dalam artikel yang sama saya mengatakan bahwa itu semua ya dibersihkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah itu justru tinggi. Ya, baik secara zat maupun sifatnya. Wa anna uluwahu min sifatihi dzatiyah allati la yanfaqu anha. dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah? Sifat yang tidak ya lepas dari Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ulu itu sifat dzatiyah yang tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qultu fiha aidan ma nasahu bil harfil wahid. Demikian juga aku katakan dalam artikel tersebut. Ya, masih dalam tulisan yang sama. Aku katakan wa nara anna man za'ama anna Allah bi dzatihi fi kulli makan fa huwa kafirun aw dhal in i'taqadahu wa kadzibun in nasabahu ila ghairihi min salafil ummah aw a'immatiha. Kata beliau dalam tulisan tersebut, ya, saya sudah mengatakan dalam tulisan tersebut, kami memandang bahwa barang siapa yang mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan zat-Nya ada di setiap tempat, maka dia kafir atau dia telah sesat. Ini ditulis oleh beliau di makalah yang sama, di tulisan yang sama, ya, bahwa apa? Kami memandang bahwa barang siapa yang mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan zat-Nya itu berada di setiap tempat, maka dia telah terjatuh pada kekufuran atau kesesatan. Ini taqadahu, kalau dia meyakini hal tersebut. Ini yang kemarin kita singgung. Sebagian da'i itu berpemahaman seperti ini. Allah itu ada di mana-mana. Di muhadrohnya mengatakan, Allah di mana-mana, Allah di mana-mana. Padahal ini adalah akidah yang sesat. Akidah yang sesat. Beliau mengatakan, ya, wa nara anna man za'ama anna Allah bi dzatihi fi kulli makan fa huwa kafirun aw dhal. Kata beliau, kami memandang bahwa orang yang mengira Allah dengan zat-Nya itu ada ya di setiap tempat, maka dia telah terjatuh pada kekufuran atau kesesatan. Ini taqadahu, kalau dia yakini. Paham? Tegas beliau mengatakan, orang yang mengatakan Allah di mana-mana itu kafir atau sesat. Konsekuensinya luar biasa ketika kita mengatakan Allah ada di mana-mana dengan zat-Nya. Padahal nanti zat Allah Subhanahu wa taala ada di tempat-tempat yang kotor, naudzubillah. Wa kadzibun in nasabahu ila ghairihi min salafil ummah au a'immatiha. Dan dia adalah seorang pendusta ketika dia menisbahkan keyakinan ini ya kepada yang selainnya, kepada salaful ummah atau kepada para imam, ya. Jadi kalau ada yang menisbahkan ucapan ini kepada para sahabat misalnya, atau kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in, maka dia telah melakukan kedustaan. Karena para salafuna salih ridwanallah alaihi ajma'in, tidak ada yang memiliki keyakinan al-hululiyah semacam ini, bahwa Allah ada di mana-mana. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wala yumkinu li'akil, wala yumkinu li'akilin arafallaha wa qaddarahu haqqa qadri an yaqula innallaha ma'a khalqihi fil ard. Maka tidak mungkin bagi seorang yang berakal, yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memposisikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan Allah, kemudian dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluk-makhluknya di bumi. Enggak mungkin. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tahu dia dalil-dalil syar'i, kemudian dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan pemuliaan yang sesungguhnya, kemudian dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluk-makhluknya di bumi. Wa ma ziltu wa la azal unkiru hadzal qaul fi kulli majlisin min majalisi jara fihi dzikru. Dan saya senantiasa ya mengingkari ucapan ini. Ucapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana, Allah Subhanahu wa taala itu dengan zat-Nya bersama dengan makhluk-Nya di bumi. Ya, unkiru hadzal qaul fi kulli majlisin min majalisi. Saya telah mengingkari dan senantiasa akan mengingkari pendapat semacam itu dalam setiap majlis-majlisku. Jara fihi dzikru, yang menyebutkan dalam masalah ini, menyebutkan masalah ini. Jadi setiap kali disinggung masalah ini, beliau pasti akan mengingkari pemahaman orang-orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Wa as'alullah Ta'ala ayyuthabbitana ayyuthabbitani wa ikhwani al-muslimina biqawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkanku dan juga mengokohkan saudara-saudaraku kaum muslimin dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia, demikian juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kekokohan dalam memegang kebenaran, dalam berpegang teguh kepada akidah yang benar, dan senantiasa menjaga kita dari berbagai macam penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini konfirmasi beliau bahwa saya enggak pernah ya berpendapat bahwa Allah itu secara zatnya itu bersama makhluknya di muka bumi ini. Justru beliau membuat bantahan-bantahan terhadap pernyataan tersebut dalam majelis-majelis beliau. Ya. Wa hadza qad katabtu ba'da dzalika maqalan nushira fi majalati dakwah allati tasduru fi Riyadh. Maka dengan demikian aku telah menulis ya setelah kejadian ini, setelah tersebar bahwa beliau mengatakan Allah itu bersama makhluknya secara dzatiyah, maka aku pun, kata beliau, menulis sebuah makalah yang disebarluaskan dalam majalah dakwah yang terbit di kota Riyadh. Nushira yauma itsnain ar-rabi' min syahri Muharram, di mana majalah dakwah itu telah disebarkan atau diterbitkan pada hari Senin tanggal 4 Muharram tahun Arba wa Arba Miyah wa Alf, tahun 1404 ya dari Hijrah, dengan nomor edisi 911. Kemudian kata beliau, qarrartu fihi ma qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aku telah menetapkan dalam tulisan tersebut apa yang telah ditetapkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, min anna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi haqqun ala haqiqatiha, bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya itu adalah suatu kebenaran, haqqun ala haqiqatiha, ya suatu hal yang sesuai dengan hakikatnya. Wa anna dhalika la yaqtadi al-hulula wal ikhtilata bil khalq fadlan an ayyaltazimahu. Kemudian kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya itu tidaklah memberikan konsekuensi al-hulul, percampuran Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Demikian juga ikhtilat dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluknya. Ya, fadlan ayyastalzimahu, apalagi selalu berada dalam kondisi seperti itu. Ya, artinya dalam satu saat saja tidak mungkin, apalagi senantiasa dalam kondisi seperti itu. Wa ra'aitu minal wajib istib'adu kalimata dzatiyah. Maka dengan demikian aku melihat wajib untuk menjauhi kalimat dzatiyah. Ya. Beliau ingin memberikan konfirmasi karena disalahpahami oleh sebagian orang ketika beliau mengatakan haqiqatan dzatiyatan, disalahpahami bahwa beliau melegalkan atau membenarkan pemahaman al-huluhiyah, maka beliau mengatakan ya wajib untuk menjauhi kalimat dzatiyah. Karena memang tidak ada secara nas ya Al-Qur'an dan sunnah yang menyebutkan bahwa ma'iyatullah itu ma'iyah dzatiyah. Ya. Beliau hanya ingin membuat penegasan pada hakikatnya, tapi karena itu menyebabkan kontroversi dan disalahpahami oleh sebagian orang bahwa beliau dengan lafaz dzatiyah itu ya bisa ditarik kepada makna Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan makhluknya, maka kata beliau apa di sini, wa ra'aitu minal wajib istib'adu kalimata dzatiyah au istib'adu kalimati dzatiyah, maka dengan demikian aku memandang wajib untuk menjauhi kalimat dzatiyah. Wa bayyantu aujahal jama' baina uluwillahi taala wa haqiqatil ma'iyah. Kemudian aku pun menjelaskan dalam majalah tersebut ya sisi-sisi yang bisa menggabungkan antara ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat ma'iyahnya. Nah, inilah terjawab pertanyaan saya. Kenapa kok dalam masalah uluwillah ulumullah dan ma'iyatullah ini beliau berbicara panjang lebar. Coba lihat berapa halaman beliau bicara ya tentang syubhat yang keenam ini. Ya. Misal khamis wa sadis itu mulai dari halaman 70 sampai halaman 84, 85. Berarti apa? 15 halaman beliau menulis. Sedangkan yang lain-lainnya cuma sedikit, cuma sedikit. Tapi masalah ma'iyatullah dan uluwillah ya, beliau bicara panjang lebar. Beliau berbicara panjang lebar. Ternyata ada latar belakangnya, itu ada tuduhan bahwa beliau atau ada kesalahpahaman terhadap ucapan ya beliau ya ma'iyah hakikiyah dzatiyah itu tadi. Sehingga beliau perlu jelaskan bahwa dimaksudkan dengan ma'iyah itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala itu berada di tengah-tengah makhluknya, tapi yaitu tadi bahwa Allah mengetahui gerak-gerik makhluknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguasai dan mengatur makhluknya. Wa'lam, kata beliau, anna kulla kalimatin tastalzimu qaunallahi ta'ala fil ardi au ikhtilatahu bimakhluqatihi au nafya uluwihi au nafya istiwaihi ala arsyihi au ghairu dhalika mimma la yaliku bihi ta'ala fa innaha kalimatun batilah. Ketahuilah, kata beliau, bahwa setiap kata yang memberikan konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di muka bumi atau bercampur dengan makhluknya, atau yang menafikan ketinggian Allah, atau yang menafikan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, atau konsekuensi-konsekuensi lainnya yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, fa innaha kalimatun batilah, maka itu adalah kalimat yang batil. Jadi kalau ada sebuah kalimat atau sebuah kata yang membuat persepsi yang keliru terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat tersebut adalah kalimat yang batil. Ya. Kalau tidak dinaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Terkadang orang untuk memperjelas sesuatu, dia menambah keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah tadi. Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatakan itu, tapi kemudian dia tambahkan. Tujuannya bagus untuk menjelaskan, untuk lebih menjelaskan mungkin bagi orang-orang yang belum paham. Tapi ketika ucapan tersebut malah menambah rancu, bahkan menimbulkan perspektif atau persepsi yang keliru, maka kata beliau, ya ucapan itu lebih baik tidak digunakan. Kalimat batilah. Yajibu inkaruha ala qailiha kainan mankan, ya bi ayyi lafdin kanat. Maka wajib untuk mengingkarinya, mengingkari orang yang mengucapkannya, siapapun dia, ya, dan apapun ucapan yang dia sebutkan tadi. Selama itu tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian akan menimbulkan persepsi yang keliru di tengah-tengah kaum muslimin, maka wajib untuk diingkari. Wa kullu kalamin yuhimu walau inda ba'din nas ma la yaliku billahi ta'ala fa innal wajiba tajannubuhu. Kata beliau, dan setiap ucapan yang memberikan prasangka, walaupun itu hanya sebagian dari manusia saja, artinya tidak semua manusia akan muncul prasangka negatif tersebut, hanya sebagian saja yang muncul, ya, hanya kepada sebagian saja yang muncul, ya, muncul apa? Ma la yaliku billah, pemahaman yang tidak sesuai dengan Allah, dengan apa? Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innal wajiba tajannubuhu, maka yang wajib adalah meninggalkannya. Ya. Li alla yadhunnu billahi ta'ala dhanna sau, agar tidak terpahami ya terhadap diri Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk. Ya, sehingga tidak seseorang itu tidak sampai memiliki prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, anggapan yang buruk tentang Allah Subhanahu wa taala. Lakin ma asbatahu Allah taala bi nafsihi fi kitabih au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam fal wajibu itsbatuhu wa bayanu butlani wahmi man tawahama fihi ma la yaliku billahi azza wajal. Tapi kalau lafadznya itu sesuai dengan apa lafadznya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk menetapkan dan menjelaskan kebatilan ya prasangka orang yang memiliki prasangka yang keliru ya dalam sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lafadznya itu ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetap harus kita tetapkan. Tapi kalau lafadznya itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dia menimbulkan persepsi yang keliru, ya, maka hendaknya ditinggalkan. Paham maksudnya kan? Kalau dia lafadznya dari Al-Qur'an dan Sunnah, kita tetapkan, kita pakai. Adapun orang tetap salah dalam memahaminya, itu yang kita jelaskan. Tapi kalau lafadznya tidak berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, hanya saja sebagian orang menggunakannya untuk lebih menjelaskan, tapi ternyata justru jadi bumerang, dia tidak memberikan kejelasan, tapi malah menimbulkan kerancuan, maka hendaknya ditinggalkan lafaz tersebut. Seperti ucapan beliau, ma'iyah dhatiyah. Ya, kebersamaan dhatiyah. Ya, maka hendaknya ucapan-ucapan yang seperti ini, yang menimbulkan kerancuan di tengah-tengah masyarakat, itu ditinggalkan. Ya, inilah argumen beliau atau konfirmasi dari beliau tentang ma'iyah dhatiyah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ketujuh dan kedelapan, yaitu tentang qurbullah, kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Apa maknanya? Baik, naqif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.